Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul 'adzim. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Hikmah Pagi. Dan pagi ini kita akan membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran. Ini menjadi kajian yang khusus yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran menjadi pegangan bagi kita, hidayah dan juga atau petunjuk bagi kehidupan kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita ditetapkan iman dan Islam, dan mudah-mudahan saja selalu kita dilancarkan dalam kita beribadah kepadanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira kepada umatnya dan juga pemberi peringatan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini akan membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Bersama kami di studio sudah hadir Ibu Dr. Haja Tuti Alawiyah AS. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Tuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Ibu ya? Kabar, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali pagi hari ini. Dan tentunya pemirsa sudah menantikan kembali kehadiran Ibu Tuti ini ya. Dan bersama kami juga di studio hadir Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Sabtu Asy-Syafi'iyah, dan juga Badan Kontak Majelis Taklim, dan ada juga datang dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sumedang, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ibu-ibu yang cantik semuanya hadir di studio. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sehat di rumah ya, Bu? Alhamdulillah. Yakinlah kalau ibu-ibunya seperti ini, insyaallah anak-anaknya menjadi anak yang kuat, anak yang sehat dan anak yang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ada pemirsa di rumah, kami yakin juga setelah menjalankan ibadah sholat subuh, kita mari mengkaji Al-Quran sebagai pedoman kita. Nah, Ibu Tuti, bahwa kita sama-sama kita mengetahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci kita umat Islam ya Bu ya, yang diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui Malaikat Jibril, kemudian oleh Rasulullah disampaikan kepada kita semua umatnya. Dan Al-Quran ini kan ditunjukkan pada seluruh umat manusia Ibu ya. Tentunya Allah menurunkan Al-Quran ada tujuan dan juga sudah ditulis dengan sedemikian bagusnya, baiknya dan lengkapnya untuk petunjuk manusia. Nah, ada dalam satu hadis kalau tidak salah, itu kalau dikatakan bahwa Anda apabila kamu berpegang kepada dua hal, Al-Quran dan kemudian hadis, maka hidup kamu akan lurus dan akan tidak mengalami masalah. Nah, ini khususnya kepada kita membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran. Apa sih sesungguhnya keistimewaan Al-Quran? Apakah betul bisa menjamin kehidupan dunia dan akhirat? Dan bagaimana nih kita sebagai umatnya memanfaatkan Al-Quran ini memang betul-betul sebagai petunjuk kita manusia? Silakan Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ibu-ibu yang kami hormati dan cintai, dan juga para pemirsa di rumah atau di mana saja berada, bicara tentang masalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ini Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan kamu jadi paham. Ibu-ibu, kalau saya menyatakan keistimewaan Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang ketinggalan dari Al-Quran ini. Apa saja ada. Allah berfirman, ma farrotna fil kitabi min syait. Gak ada satu pun yang tertinggal. Hal yang tertinggal. Semua ada dalam Al-Quran. Yang kedua, Quran ini, coba ibu bayangkan, berulang-ulang kita baca gak pernah kita rasa bosan. Betul. Kita baca Yasin berulang-ulang beratus-ratus kali. Tambah nikmat. Khatam, orang balik lagi, baca lagi, baca lagi. Begitu nikmatnya setiap huruf-huruf mempunyai keindahan sendiri-sendiri. Memang di dalam hal ini kita bisa lihat, orang baca Quran di Istana Merdeka, atau di mana saja kerajaan, atau di sawah, atau oleh orang tua dalam acara apapun, ya? Acara apapun, anak muda ataupun anak kecil enak didengarnya. Kalau kita bayangkan yang lain, untuk orang yang sudah ompong, yang giginya ompong, yang udah tua, gak enak, mungkin nyanyi gak enak. Namun kalau kita lihat Quran dibaca oleh siapapun, dalam pangkat apapun, kondisi apapun, itu sangat nikmat Al-Quran ini. Saya belum lama pergi ke Eropa Timur. Saya membayangkan tiga hal. Ada di Amerika ini sebuah sungai yang sangat panjang, namanya Sungai Mississippi. Di Afrika ada sungai yang sangat panjang, namanya Sungai Nil, berbagai negara dilewati. Di Eropa ada sungai yang sangat panjang, namanya Donau atau Danube. Atau kalau ke Jerman disebut Sungai Seine, kalau ke Perancis dia lewat Sungai Rhein. Tapi ini satu. Kalau ke Kampung Melayu lewatnya Sungai Ciliwung, ibu ya. Tapi tiga ini, saya ingin menyampaikan tiga ini ibarat kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil bermuara semua di laut. Itulah Quran. Dan lautan itu Quran. Bahkan ada yang menyebut seorang pengarang Samudra Al-Fatihah. Bicara Al-Fatihah saja sebagai samudra, maknanya sangat luas. Jadi jangan dibayangkan Al-Quran itu yang 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz itu sederhana. Tadi dibacakan sebuah ayat, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin nas la'allahum yatafakkarun." Kalau saja Quran ini diturunkan Allah di atas bukit gunung yang kuat kokoh, misalnya gunung hancur. Itu kan hancur berbelah-belah dari sebab takutnya kepada Allah. Ini suatu pelajaran buat manusia yang menerima ayat-ayat ini, yang menanggung ayat-ayat ini. Oleh karena itu kita lihat ini sebagai satu keistimewaan Al-Quran ini. Dan dia juga kalau kita baca Quran ini menjadi syafi'an di ashabihi, bakal menjadi penawar, ya? Memberi syafaat di hari kiamat nanti. Orang yang mengajarkan Quran, memang ada hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Beruntung, sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan yang ngajar Quran. Orang tua umpama ngajar anaknya Quran dengan baik, nanti bangun dari kubur, kata Nabi, akan ada mahkota taj di atas kepalanya bersinar-sinar. Dia orang yang mengajarkan Quran. Quran jangan ada di kitab, Quran harusnya ada di dada. Kalau kita pulang ke akhirat, itu kita bawa Quran itu. Namun kalau Quran itu di luar kita, dia tinggal, kita kosong, kegelapan di dalam kubur kita. Jadi para ibu-ibu dan para pemirsa, ini Quran sangat indah. Oleh karena itu jangan kita jauh dari Quran. Tadi disebutkan ada dua pegangan kita yang kita tidak bakal nyasar di dalam kehidupan, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulihi. Satu Quran, satu lagi yaitu sunnah rasul, hadis. Dua ini pegangan kita yang harusnya kita jaga betul-betul, supaya kita jangan sampai tersesat. Karena Nabi kita meninggalkan dua hal saja kepada kita, taraktu fikum amrain lantabillu ma'intamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu tidak bakal nyasar sepanjang kamu ikut kepada dua ini, Quran dan sunnah rasul atau hadis. Nah, kalau kita bicara lagi asbabun nuzul dari turunnya Quran ini juga kita pengen tahu, ya Bu, ya. Sebenarnya Al-Quran ujuk-ujuk dengan kitab seperti ini atau bagaimana ini sejarah Quran nuzul itu turunnya berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun. Dan Nabi kita Muhammad SAW menerima yang pertama sekali pada malam 17 Ramadan, yaitu malam nuzul Quran. Itulah yang kita lihat sebagai malam qadar, yang menurut Nabi malam qadar itu khairun min alfi syahrin menurut Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzal malaika waruh fiha bi'inni rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta mata'il fajar. Jadi ini turun yang pertama itu 5 ayat kepada Nabi di Gua Hira di Jabal Nur, yaitu 5 ayat Iqra. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini aja kalau kita dalami luar biasa. Nanti kita bisa pikirkan ini. Namun dari ini terus berlanjut sampai 22 tahun lebih Nabi kita terima di dua tempat. Katakanlah di daerah Mekah yang disebut turun Makkiyah, yang satu di Madinah yang disebut Madaniyah. Ya. Itulah Quran. Ya. Al-Quran berisi sebagai penyempurna juga pada kitab-kitab sebelumnya, Bu ya. Apakah ini juga menjadi bagian salah satu keistimewaan Al-Quran? Ya. Nah, kemudian apa saja sih Bu isi-isi yang mungkin bisa dijelaskan isi mengenai apa saja di dalam Al-Quran itu, Bu? Banyak sekali Quran ini yang menjadi pedoman hidup bagi kita dan imam kita. Dan kita ditanya nanti marabbuka, madinuka, makiblatuka, ma imamuka apa imammu? Al-Quran, imani, Quran, imam. Jadi apa saja di dalamnya itu banyak. Di antaranya adalah apa yang mesti kita buat untuk penyelamatan diri kita dunia dan akhirat, yaitu tuntunan-tuntunan dari Allah dan juga pengetahuan ke belakang berupa kejadian-kejadian yang terjadi. Katakanlah kita ini jadi tahu dari Nabi kita nih kan, Quran, dalam Quran itu kisah Nabi-Nabi yang sebelumnya. Bagaimana manusia dijadikan, bagaimana Allah membuat seperti Nabi-Nabi, bagaimana pelajaran kaumnya, gitu. Pelajaran dan juga ramalan ke depan. Apa hari kiamat dijelaskan oleh Allah, bagaimana hidup manusia ke depan, bagaimana kubur, bagaimana juga hari kiamat, sorga, neraka, itu yang belum kita tahu. Jadi Quran lengkap dari awal hulu sampai hilir, sampai kita nanti mendapat tempat yang baik. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam satu hadis, wa madaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman asallahu fasma'an. Ada dua tempat nanti kita ditempatkan oleh Allah. Satu namanya sorga buat orang yang takwa. Satu lagi namanya neraka buat orang yang maksiat. Maka dari itu fasma'an, dengarlah nasihat ketika kita masih dalam hidup ini, agar kita selamat dari neraka ini menuju ke surga. Ya, subhanallah, berarti ini benar-benar Quran menjadi pegangan hidup bagi kita. Maka sayang sekali kalau kita meninggalkan atau Al-Quran yang sekedar dipajang di lemari kita, sehingga itu Quran masih utuh benar, Bu ya. Sayang sampai belum dibuka sama sekali. Ya, ini menjadi satu pemacu bagi kita untuk ingin tahu lebih dalam lagi apa isi Al-Quran. Nah, Ibu disebutkan juga bahwa Al-Quran merupakan syifa ya katanya, penawar bagi kita. Maksudnya apa ini, Bu? Maksudnya syifa itu ada penawar jiwa. Jadi obat jiwa. Jadi kalau disebut obat itu dawa dalam bahasa Arabnya. Dawa. Tapi kalau syifa itu obat jiwa, penawar jiwa. Sepertinya kita dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan sedih dan apa, penawar itu adalah Al-Quran. Kita bisa baca itu menjadi kenikmatan buat kita, menjadi ketenangan buat kita. Jadi Quran itu malah disebut oleh Nabi kita, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun. Jadi kalau kita baca Quran satu huruf, ditulis kebajikannya satu dan dibalas dengan 10 kali lipatnya. La aqulu, kata Nabi, tidak aku kata alif lam mim itu satu, tidak. Alif satu huruf. Lam satu huruf, mim satu huruf. Itu dibalas oleh Allah per huruf dengan lipat ganda kebajikannya. Namun bukan hanya itu, ini juga untuk pedoman hidup. Jadi kita ini supaya jangan nyasar, supaya jangan apa, ikut ini Quran. Seperti obor dia ya, karena ini jalan Allah yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Al-Qur'an, ini agama, ikut jalan ini, jalan yang lurus. Jangan ikut jalan yang lain. Kau bakal bercerai dari jalannya. Ini aku wasiat. Jadi ini yang Allah wasiat kepada kita, supaya kita betul-betul jalankan. Ya. Sekarang kan banyak disebut kalau orang berpidato disebut tausiah-tausiah. Betul. Harusnya memang melihat dalam pendalaman daripada Al-Quran, pendalaman dari agama. Nah, ini buat perhatian buat kita semua. Iya. Baik. Iya. Tentu Al-Quran memang ditujukan sebagai petunjuk dan hidayah bagi manusia. Jadi kitanya bagaimana ini aktif menggali isi Al-Quran ya. Karena akan sia-sia kita punya Quran di rumah kalau kita tidak gali isinya. Nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi kepada Ibu, bagaimana sih dampak seseorang yang terus menggali Al-Quran dan bagaimana seseorang itu bisa diangkat derajat dan harkatnya karena Al-Quran. Itu juga banyak ya Bu ya. Tapi saya persilakan dulu kepada jamaah yang ingin bertanya kepada Ibu Tuti Alawiyah. Silakan sebutkan nama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurlia, mau bertanya dengan Bu Tuti. Lili Nurlia. Yang pertama adalah bahwa kita sangat tahu Al-Quran itu sebagai pandangan hidup. Yang saya pertanyakan, mohon dijelaskan ciri-ciri orang yang takwa dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, dari Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah. Tadi Ibu membacakan surah Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang saya tanyakan, apa Ibu maksud dari nadribuha lin-nas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bu Tuti. Nama saya Sobaria dari BKMT. Ya, silakan. Bu Tuti, bekal-bekal apa saja yang kita ambil dari dalam Al-Qur'an untuk menuju hidup bahagia selamat dunia dan akhirat? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sobaria. Tiga orang dulu ya kita terima pertanyaannya, nanti pada sesi berikutnya silakan. Silakan ya, Ibu langsung. Yang pertama dari Ibu Lili mengenai ciri orang takwa. Ya. Sebenarnya Quran ini memang untuk menjadi petunjuk orang takwa. Ini Quran. Jadi kita menuju mendapatkan jadi orang takwa itu karena dari Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang takwa. Nah, salah satu dari ciri, ini banyak di Quran ciri-ciri orang takwa itu banyak. Ini aja dulu yang paling awal dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kalau enggak salah. Jadi pertama, ciri orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orangnya beriman kepada yang ghaib. Allah, malaikat dan juga hari kiamat, semuanya kita belum tahu. Itu kita beriman, yakin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang takwa harus sholat. Dia tegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Terhadap rezeki yang Tuhan kasih kepada kita kan rezeki dari Allah, sebagiannya diinfak buat kepentingan umat, kepentingan agama, kepentingan pendidikan, membela orang-orang miskin, orang bodoh supaya pada pinter. Ini kita infakkan harta. Jangan lupa sholat dan infak. Ini ciri orang takwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Juga ciri orang takwa, dia beriman kepada Quran yang turun kepada Nabi kita. Dan juga daripada beriman kepada yang kitab yang sebelumnya. Yaitu yang diturunkan, ada disebut Quran, Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain yang tadi saya sedikit umpamakan begitu. Dan dia termasuk orang yang yakin terhadap negeri akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Itu ciri orang takwa. Bahkan disebutkan di situ ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Tuhannya dan dia orang-orang beruntung. Jadi baru lihat dari ayat pertama saja kita sudah tahu bahwa Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang ciri-cirinya disebutkan salah satunya dari enam hal tadi. Satu, yaitu orang yang beriman kepada ghaib. Kedua, dia itu sholat. Ketiga, dia infak harta. keempat dia beriman kepada Quran, kelima dia beriman kepada kitab yang sebelumnya, dan yang keenam dia terhadap negeri akhirat yakin. Yakin dia. Maka beruntung kita ya kalau naik. Maka beruntung kita. Maka dia orang yang demikian ini beruntung, dan dia adalah orang yang disebut dapat hidayat dari Allah. Nah, itu salah satunya. Tapi banyak lagi di dalam hal-hal, termasuk karena takwa itu adalah sikap perilaku kita di dalam kehidupan itu. Kalau iman kan di dalam, terpancar di hati, keluar sikap tingkah laku kita. Kelihatan orang beriman dengan sikap sikap takwanya. Dan saya pengen sampaikan juga bahwa kalau kita jadi orang muttaqin, kitalah orang beruntung. Kenapa? Hanya orang yang muttaqin yang mendapat kebahagiaan. Inna lil muttaqina mafaza. Hanya buat orang yang takwa itulah yang bakal beruntung. Kita semuanya nanti di akhirat seperti keyakinan kita bakal berjembat di siratal mustaqim. Kemudian yang bakal diselamatkan hanya orang takwa. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian yang akan kami selamatkan dari jembatan itu adalah orang takwa. Jadi apa yang disebutkan tadi demikian. Yang kedua mengenai tentang masalah surat Al-Hasyr tadi ya. Surat Al-Hasyr tadi yang dimaksud dengan nabribuha. Itu tadi kita baca bahwa kalau Quran ini turun di satu bukit yang kuat akan menjadi hancur berbelah-belah. Ini menjadi satu pelajaran pada manusia bahwa begitu hebatnya Quran dia harus pegang dengan sungguh-sungguh. Dengan tadi yang disebutkan oleh Ibu Evi, Mbak Evi itu bahwa Quran ini ditaruh aja dipajang saja, tidak dibaca. Karena Quran itu adalah untuk dibaca, untuk diamalkan, untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi pegangan bagi kita semua. Dan di dalamnya itu penuh hal-hal yang berkenaan dengan mencari kebahagiaan dalam hidup, keselamatan di akhirat. Itu adalah dari hal-hal yang demikian itu. Dan yang ketiga mengenai artinya gini, maksudnya perumpamaan di sini Allah kan memilih kita berarti manusia ya, yang dianggap manusia ini mampu menerima Al-Quran gitu. Bahwa dia tahu bahwa kalau ini terjadi dia dibunuh begitu kuatnya Quran itu sampai hebat sekali. Dan manusia ini menjadi satu pelajaran, perumpamaan itu buat kita menjadi kepahaman untuk berpikir bagaimana mempelajari Al-Quran ini sebagai hidayah ya Bu ya. Jadi ini supaya kita nih paham bahwa ini Quran kan buat kita. Jadi bukan untuk apa itu sebuah perumpamaan, pelajaran aja. Perumpamaan atau kiasan. Allah kasih tahu begitu hebatnya Quran. Kemudian yang ketiga dari Ibu Sobariah tadi ya, bekal untuk kita bahagia dunia dan akhirat. Bekal kita hidup di akhirat itu ikuti Quran. Berarti kita taat kepada Allah, ikuti Nabi, berarti kita taat kepada Rasul. Ati Allah wa ati ur-Rasul. Ini perlu kita semuanya tidak hanya tahu tapi tidak mengamalkan. Ada memang sekarang ini Quran kan terbuka di mana saja orang baca. Iya. Dan ada terjemah dalam berpuluh-puluh bahasa. Betul. Namun ada orang yang hanya melihat Islam atau Quran sebagai satu hal yang belajar Islamologi gitu, mengenai Islam. Islaman. Dia tahu, namun dia tidak mendapat hidayat. Iya. Kita tidak mampu memberi hidayat, memberi petunjuk, hanya Allah. Allah akan memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Gitu. Mudah-mudahan kita dan anak turunan kita semua termasuk yang dikehendaki dapat hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi orang yang cuma lihat tapi buta, tidak mendapatkan hidayat dari Allah. Baik Ibu, kita jeda dulu sejenak ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Ibu Tuti Alawiyah. Dan kita ikuti dulu beberapa informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Hikmah Pagi, dan kita masih membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran. Ada orang yang begitu cintanya kepada Al-Quran, karena baru saja mendengar ayat yang dibacakan kemudian tersentuh hatinya dan kemudian mau mempelajari, membuka, mempelajari, alhamdulillah bisa mengamalkan. Nah Ibu, kalau dari sisi lain, dari sisi bahasa barangkali Bu ya, ini bisa juga diungkapkan keistimewaannya. Sebab pernah ada cerita kalau tidak salah ya Bu, bahwa Nabi dulu dianggap orang kafir itu sebagai orang yang apa, membaca puisi begitu ya, sedangkan itu Al-Quran yang dibaca. Kemudian dia menandingkan kalimat-kalimat Arabnya yang kemudian diajak tanding gitu dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Nah, kalau dari sisi bahasa ini, keistimewaan Al-Quran seperti apa nih Bu? Kita lihat aja dari Al-Quran. Di Al-Quran itu andai kata terhimpun semua bahasa, gak bakal mampu. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu binitli hadha Al-Quran layatuna binitihi. Gak akan bisa ya. Gak akan mampu. Berhimpun nih manusia semuanya dengan jin lagi bareng, kumpulkan semuanya untuk bisa menandingi Quran, gak mampu. Tapi sebetulnya sebelumnya ini telah ada, yaitu disebut ilmu sastra. Syair-syair itu telah begitu tinggi, luar biasa di Jazirah Arab. Orang itu kan pintar berbahasa. Iya. Memang bahasa Arab ini bahasa yang sangat dalam. Menurut saya paling sulit gitu ya, ini bahasa. Banyak sekali muradifatnya, banyak sekali apa-apa. Pemahaman, pengertiannya. Al-Quran itu sangat tinggi di atasnya. Nah, jadi disinilah kita semuanya belajar betul-betul keindahan. Dan kita berulang-ulang lagi lihat di dalam hal itu, kita jadi tahu bagaimana Allah menciptakan alam, bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan segala macam, sampai sebetulnya di dalam Quran ini ada cerita semut, ada cerita lebah. Betul. Ya. Semut aja kalau kita lihat manajemennya, manajemen semut kita belum tahu. Iya. Bagaimana semut itu dalam bergerak? Secara berkumpul, secara apa, secara rapi begitu. Terus satu sama lain kalau ketemu tuh salaman. Berhenti gitu, salaman. Kalau punya makanan gotong-gotong. Nah, itu adalah itu rumpanan. Perlu dipelajari sama kita. Betul. Kita enggak sampai situ belajar, enggak mau meneliti sesuatu. Namun kita bisa lihat luar biasa. Bumi Allah ini luar biasa. Siapa yang sanggup melihat kekayaan di dalam bumi Allah ini? Luar biasa. Di dekat pinggiran dapur kita saja kalau kita tanam bunga, beda-beda, itu lain bunga itu indahnya. Bagaimana angin, bagaimana alam, Allah bawa itu air dari bawah menguap dari laut, dibawa oleh awan, diiring oleh angin, ya. Jadi awan yang mengandung air itu dibawa oleh angin. Di mana tempat untuk kembali diturunkan bagi penyuburan tanah-tanah. Hal begini itu perlu kita dalami. Makanya kita suka ingat bagaimana Allah mendidik kita semua, bahwa ada Nabi 25 yang perlu kita tahu dan kita kenal, wajib kita kenal. Itu beda-beda profesinya. Nabi Adam di bidang pertanian, ya, Nabi Musa di bidang pembangunan, Nabi Isa di bidang kesehatan, Nabi Muhammad di bidang perdagangan, terus Nabi Daud di bidang teknologi besi, Nabi Sulaiman di bidang pemerintahan. Itu aja kita udah beda-beda tahunya gitu. Bahwa mereka itu diberikan oleh Allah suatu ilmu-ilmu. Bahkan Nabi Adam saja diajarkan oleh Allah segala macam secara lengkap. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dia sebagai manusia pertama. Jadi di sini kita ingin juga melihat tidak ada satupun buku atau kitab yang diapal oleh orang, barisnya, hurufnya, titiknya hanya Quran. Makanya kita tahu ini tidak bisa. Sedikit aja orang melakukan mau ada perubahan, enggak mungkin. Berjuta-juta orang apal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan ini az-zikra, Quran. Kami sendiri yang menjaganya dari perbuatan tangan kotor manusia. Itu keistimewaan Quran. Ibu, bagi orang yang pemula mempelajari atau baru mau belajar baca Quran, ini kalau boleh Evi cerita, ini pernah saya mengajar Iqra, Ibu ya. Orang yang tidak tahu sama sekali, tahunya cuma alif yang berdiri katanya gitu. Sampai mengajar Iqra 5, itu kan alhamdulillah sudah bisa baca berarti ya. Di awal dia mengatakan gini, aduh apa saya bisa ya dengan usia segini bisa baca Quran gitu kan. Saya bilang, bisa. Nah, apakah ini merupakan salah satu keistimewaan juga Bu, dari Al-Quran? Dan bahkan disebut, bagi orang yang masih nyangkut-nyangkut lidahnya dalam membaca Quran itu dikasih kelipatan ganda pahala dua kali daripada orang yang lancar biasa. Jadi emang ada dorongan untuk supaya kita pelajari Al-Quran ini dengan baik. Dan memang disebut yang paling baik kamu adalah yang belajar Quran dan yang mengajar Quran. Jadi artinya bahwa kita memang harus, paling tidak kita ngajar putra-putri kita di dalam keluarga kita. Dan sekarang ini sudah banyak metode baru untuk membaca, mempelajari Quran, apakah itu lewat kaset-kaset, ya, apakah ini dibaca murattal, tartil biasa, atau dibaca mujawad, pakai tajwid, dengan indahnya. Malah kita disuruh suara kita yang indah dalam baca Quran. Zayinu, zayinul Qur'ana bi aswatiku. Fa inna sautal hasan tazidul Qur'ana hasanan. Hiaskan suaramu dalam baca Quran, hiaskan Quran itu dengan suaramu yang indah. Karena bikin indah Al-Quran itu. Jadi begitu. Jadi jangan kita bacanya dingin aja begitu, datar aja ya. Tapi dengan resapan yang luar biasa karena kita paham, sehingga keluarlah suara yang indah ya Bu ya. Nah, sejauh atau sepanjang Ibu berdakwah ya Bu ya, untuk membumikan Al-Quran begitu kan, ini ada gak Bu kisah orang yang begitu tersentuh jiwanya terhadap bacaan Al-Quran? Dan ini juga pasti merupakan bagian keistimewaan Al-Quran ya Bu ya. Mungkin bisa berbagi kepada kita Bu, ada gak orang yang tersentuh jiwanya kemudian ada perubahan di dalam kehidupannya karena Al-Quran itu? Kan kita lihat bagaimana Umar Ibn Khattab tatkala dia pulang dari suatu tempat dan dia seorang yang sangat garang, sangat galak. Tiba-tiba dia dengar keluarganya membaca Quran. Dia terhenyak. Akhirnya dia jatuh hati dengan Al-Quran itu. Dia merebut itu Al-Quran itu. Adiknya enggak kasih, jangan. Tapi dia baca juga. Dia tahu itu. Dia berubah dalam waktu 180 derajat lah disebutnya. Berubah. Banyak sekali orang karena Al-Quran itu menjadi, akhirnya menjadi Islam, akhirnya menjadi dapat hidayah, dapat petunjuk gitu. Sekarang kita lihat aja, mungkin ada seorang pencuri ya. Katakanlah pencuri, dia ngumpet di satu sawah umpama. Sawah mah kelihatan, kalau sawah kelihatan. Gubuknya kali. Boleh jadi dia lagi jalan, tiba-tiba dia dengar azan, dia pasti terhenyak. Terseluruh pasti. Dalam keadaan berbuat kejahatan, dapat suatu lantunan indah begitu. Itu orang yang kotor gitu ya, yang mencuri, yang jahat. Bagaimana kalau orang yang bersih, yang tenang? Saya kenal seorang ulama dari Jerman, itu selalu mampir ke rumah saya. Ulama besar ini istrinya juga seorang profesor, namun tiap hari baca Quran dan khatam. Jadi dia bilang abis bangun tidur dia udah tua, jadi dia tidak banyak keaktifan, hanya banyak zikir dan dia juga banyak baca Quran. Jadi dia bilang dia baca Quran satu hari 12 jam atau 14 jam, dia baca itu udah khatam. Jadi pas mau menjelang subuh, sahur, dia karena di tiap hari puasa, dia khatam Quran. Ada yang seperti itu. Ada yang 10 hari sekali khatam. Salah seorang murid saya, dan dia asapnya itu, kalau lebaran datang dia bilang, saya ini setiap 10 hari doanya Ibu Tuti, doanya Kak Tuti, saya khatam, saya baca. Dia gak pernah rasa bosan, gak pernah rasa berat. Dan ada yang baca sampai 2-3 tahun baru khatam. Kenapa? Karena memperdalam. Iya. Jadi bukan sekedar baca. Dia bikin dua kali. Untuk yang pagi dia baca biasa murattal. Untuk malam dia baca pelajari untuk isinya. Memperdalam. Sampai 2-3 tahun baru khatam. Karena dia lanjutkan terus, dia baca dari suratul Fatihah sampai suratul Nas dalam 3 tahun. Dia perdalam begitu. Mubalighat ustazah tentunya punya pengajaran Al-Qur'an maudhu'i yang tematik. Jadi ini juga bagus. Dengan jalan apa saja Quran ini menjadi jiwa kita, menjadi syifa di dalam diri kita. Barangkali itu. Iya. Kalau dikatakan akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an, ini maksudnya bisa dijelaskan. Iya. Karena ditanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Karena khulukul Quran. Akhlak Nabi itu Quran 30 juz. Artinya apa yang diperintah itu yang pertama dikerjakan, apa yang dilarang itu yang dijauhkan Nabi. Jadi Nabi kita itu dari pedoman hidupnya itu bergerak dinamis dari Al-Quran. Jadi akhlak. Yang diperintah kerjakan. Yang ini dilarang dijauhkan. Ya. Baik, saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Ini tadi sudah dijawab. Silakan ibu. Ya, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Tuti yang kami cintai, kami banggakan. Saya nama Hajah Tintin dari Ranting Hidayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Al-Quran itu adalah merupakan mujizat dan pegangan bagi umat Islam, juga bagi agama-agama yang lain. Kami bangga menjadi umat Islam. Dan pertanyaan untuk ibu adalah, apa pembagian-pembagian dari Al-Quran? Terima kasih. Pembagian-pembagian? Iya. Oh, iya. Baik. Silakan ada lagi? Iya, silakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ruqayyah dari Majlis Taklim Kaum Ibu Asy-Syafi'iyah. Tadi Bu Tuti menerangkan tentang Al-Quran yang turunnya secara berangsur-angsur. Yang saya tanyakan, apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi di belakang ada mikrofon pegang. Oh ya, silakan. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan langsung saja ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah, saya mau bertanya. Ibu siapa bu namanya? Ibu Nok dari ibu Nok. Sumedang. Ya, silakan mengaku. Dari Hidayah. Ya. Desa Mandalerang, Kecamatan Cimalaka, ya. Kabupaten Sumedang. Untuk Al-Quran ada nama lain yaitu Hudan. Apa arti Hudan tersebut? Untuk itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya kasih, silakan ibu. Iya, silakan. Tolong mikrofonnya diberikan, dibantu dari depan aja, dari depan. Ada di belakang. Oke, silakan. Iya, agak cepat-cepat ya. Terima kasih Bu Epi. Iya. Saya tadi melihat begitu luasnya Bu Tuti menyampaikan tentang isi kandungan Al-Quran, walaupun itu baru sebagian kecil ya, betapa luasnya samudra Al-Quran. Ibu Tuti, saya melihat ayat yang pertama turun ya pada tanggal 17 Ramadan itu Iqra ya. Itu sebuah fi'il amr, artinya baca. Mengapa Allah memberikan sebuah ayat yang pertama itu Iqra ya, tidak tentang sholat, tidak puasa, tidak haji dan sebagainya? Tentu Allah mempunyai kandungan makna. Mengapa Iqra? Adakah makna makro dari kalimat Iqra itu? Terima kasih Bu Tuti, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak esi ulas lagi, mungkin bisa semuanya ditangkap ya Bu Tuti. Baik, terima kasih. Mengenai pembagian Quran, pembahasannya Bang Halil. Pembagian itu kalau tempat ada dua. Turun di Mekah dan turun di Madinah. Yang di Mekah disebut Makkiyah, ayatnya biasanya pendek-pendek. Berisi anjuran-anjuran. Kalau di Madinah, Madaniyah, cirinya itu karena membangun kemasyarakatan, membangun apa semuanya. Jadi ayat itu banyak peraturan-peraturan dan hukum-hukum. Turun di Madinah. Nabi kita kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita pelajari dari yang pertama tadi, saya langsung saja secara umum jawabannya bahwa ayat Mekah yang tadi disebutkan oleh Ibu Nurma sebagai Iqra, kenapa tidak duluan sholat, tidak apa gitu. Jadi untuk perintah sholat saja udah kira-kira Nabi dapat wahyu 13 tahun. Baru ada Isra Mi'raj, baru perintah untuk menghadap Allah. Namun sebelumnya berisi peraturan-peraturan untuk membangunkan masyarakat. Membangunkan, membersihkan ini hati. Coba lihat dari ayat yang pertama 5 ayat, yang kedua ayat surat Al-Muddathir. Yang pertama kita disuruh Iqra. Ini memang baca. Manusia itu harus menggunakan akalnya. Dia harus bisa melihat sesuatu yang ada di depannya. baikun ayatul kauniyah, ayat alam, alam yang alam ada di sini semuanya, ataupun Quraniyah dari Quran yang tekstil. Ada dua, dia harus lihat itu. Jadi manusia itu disuruh oleh Allah cari ilmu, karena ilmu ini sangat penting. Ilmu inilah yang menjadikan kita jadi tahu sholat zuhur nantinya, tahu jadi bukan dua rakaat tapi empat rakaat. Itu kan kalau tanpa ilmu nggak bisa. Ilmu itu didahulukan manusia supaya betul-betul menjadi pemimpin, karena dia khalifah. Dia sudah diutus oleh Allah menjadi pemimpin alam ini, dikasih akal oleh Allah. Jadi dari situlah manusia itu harus menempatkan dirinya itu di atas daripada makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Jadi di situ maknanya. Kalau kita lihat di sini, Allah memberikan lima ayat yang pertama itu penuh. Satu, supaya kita kenal. Jangan ikra saja. Kenapa? Dalam satu ayat itu, ikra bismi rabbika alladzi khalaq. Ikra bismi rabbika alladzi khalaq. Jadi ibu dan kita semua, jangan kita hanya mengejar ilmu tanpa agama. Karena ini berdampingan. Ilmu dengan agama lah yang bikin kita jadi selamat. Betul, ya. Iqra dengan sendirian. Iqra dengan bismi rabbika alladzi khalaq. Makanya saya punya universitas, saya kasih orientasinya adalah yang nomor satu, yaitu berpadunya ilmu dan agama. Ini di dalam diri kita juga harus begitu. Berpadu antara intelektual dengan spiritual. Ilmu dengan agama. Iptek dan intaknya. Ya, iptek. Iptek dengan iptek. Iya, harus sejalan. Iman takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus Pak Habibie punya pasangan yang sangat bagus ya. Dalam hal dua hal itu yang mesti terkombinasi dalam diri kita semua. Nah, pembagian Quran yang kedua yaitu kita bisa lihat tema-tema. Tetapi pembagian dalam arti yang jelas, dia mempunyai juz-juz 30 dan punya surah 114. Dan ini ada juznya lagi dan bukan juz, ada ayat-ayatnya lagi, satu makro, ada satu ain dan lain-lain. Itu adalah pembagiannya dan saling bermunasabah, ibu ya. Munasabah ya, saling berkaitan antara satu dengan lain. Satu sama lain berkaitan. Ya, baik. Sedikit lagi. Dan mengenai yang kedua, apa hikmahnya? Yang banyak itu untuk kepentingan kita hidup. Banyak sekali, karena Quran ini adalah pedoman. Pedoman hidup kita. Tadi saya katakan, untuk menjadi orang takwa itu lihat ciri-cirinya. Dalam sikap juga begitu. Umpamanya di Quran itu disebutkan ciri orang takwa yang lain. Alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Wa kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini juga bagus juga. Yaitu antara supaya orang itu menginfak di waktu lapang, di waktu sempit, dan kita jangan pelit. Iya. Terus kita juga suka jangan marah. Iya. Kita juga suka maafin manusia. Iya. Dan bisa berbuat kebaikan. Baik, Ibu. Itu. Nanti kita lanjutkan kembali, Bu. Mudah-mudahan ada pembahasan khusus tentang hal ini ya. Bagaimana keistimewaan Quran ya. Keistimewaan Quran. Iya. Karena luas sekali kalau kita mau bahas secara keseluruhan. Terima kasih, Bu Tuti Alawiyah. Ibu-ibu di studio, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Dan luar biasa pagi hari ini kita mendapatkan satu pencerahan bahwa Al-Quran memang memberikan pedoman dan petunjuk hidup bagi kita semua secara lengkap ya. Beserta hukum-hukum, dan juga ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan Al-Quran ini mempengaruhi jiwa bagi mereka yang mendengarkan ayat-ayat Allah. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.